seperti kau ada di depanku. Bila ku tatapi gambar wajahmu, oh rindunya rasa sungguh tak terkata. Tertanya di hati, adakah dia sama? Merasa seperti yang aku rasa, andai ada. Itu